Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwati arsyadina asyhadakumullah rahimana Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang harta-harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nisab dari hewan ternak, yaitu an-na'am, yaitu kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan qala al-mu'allif wan naqdan, dan emas dan perak. An-naqdan, emas dan perak. Jadi untuk emas dan perak itu nisab dari emas itu adalah 20 dinar. Sedangkan nisab dari perak itu adalah apa? 200 dirham. 220 dinar itu kurang lebih setara itu 85 gram hari ini. Jadi kalau antum punya emas yang tersimpan selama 1 tahun dan jumlahnya, beratnya lebih dari 85 gram, maka wajib nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kecuali emas tersebut adalah apa? Emas al-huli, itu perhiasan yang sifatnya mubah. Emas yang sifatnya apa? Yang sifatnya mubah. Itu tidak wajib nanti dizakati, seperti kalung misalnya, gelang, anting, maka itu apa, tidak wajib nanti dizakati, yang dia difungsikan sebagai perhiasan dan tidak dimaksudkan untuk disimpan. Kan ada orang beli emas perhiasan dimaksudkan untuk disimpan. Nah, ketika dimaksudkan untuk disimpan dalam waktu yang lama, maka apa? Maka dia berubah menjadi status perhiasan, menjadi apa? Menjadi emas yang wajib dizakati. Adapun emas yang mana emas itu haram, contoh misalnya perhiasan, tapi perhiasan laki-laki, emas, kalung emas, anting emas misalnya, atau mungkin gigi emas mungkin, yang digunakan oleh laki-laki, maka itu nanti apa? Itu wajib dizakati. Itu wajib dizakati. Wah, ini kan perhiasan, tapi perhiasan adalah perhiasan yang haram. Perhiasannya perhiasan yang haram. Atau kemudian perhiasan yang makruh. Perhiasan yang makruh diantaranya apa? Di antaranya adalah al-mudabbab. Al-mudabbab. Jadi tambalan dari perak yang sedikit, tapi lizinah, tapi untuk perhiasan atau untuk hias, difungsikan sebagai hiasan, itu adalah itu penggunaannya makruh. Karena penggunaannya makruh, maka itu ketika dia mencapai nisab, maka wajib dizakati dan sampai haulnya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah ketentuan nisab dari emas dan perak. Kalau emas tadi kita katakan 20 dinar, yaitu kurang lebih hari ini setara dengan 85 gram. Kalau perak itu 200 dirham. Wallahu alam, saya konversinya ke gram hari ini seperti apa? Karena yang banyak digunakan yang ini kan emas. Kalau perak Allah alam, nanti silahkan antum cari, biasa ada. Jadi bagi berapa 200 dirham itu dikonversikan ke emas itu jadinya berapa? Dikonversikan ke gram itu jadinya berapa? Jadi kemudian apa? Al-huli al-mubah itu tidak diwajibkan. Kecuali apa? Perhiasan yang diniatkan untuk apa? Untuk disimpan. Kalau perhiasan biasa untuk dipakai itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali ya perhiasan tadi itu perhiasan yang dipakai melebihi perhiasan biasanya. Ya, biasanya misalnya orang di normalnya orang di gelang satu misalnya, anting, kemudian kalung sudah. Nah, ini orang pakai kalung 2, 3 atau pakai apa namanya? Pakai gelangnya 4 atau 5 dan semuanya emas misalnya. Ya, dan ketika itu mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi perhiasan yang berlebihan dari kadar biasanya itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang tidak wajib adalah perhiasan yang ya, yang digunakan, perhiasan yang halal digunakan dalam artian perhiasan emas misalnya yang digunakan oleh perempuan itu ya, itu tidak dikeluarkan zakatnya dengan catatan apa? Dengan catatan tidak diniatkan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Ya. Kemudian yang kedua apa? Tidak berlebihan ya, dari kadar biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah khatir syariah sadaqumullah wal mu'asyaratu ya. Wal mu'asyarat yaitu al mu'asyarat itu diambil dari apa? Dari kadar wajibnya dikeluarkan zakatnya itu apa? Ushr. Ya. Seperti itu. Ya. Yaitu apa? Ar-rutabu wal-inabu minath-thimar. Jadi ini ada dua buah-buahan dan nanti apa istilahnya benda atau bahan makanan yang disimpan dalam waktu yang lama ya, atau bahan makanan pokok ya, ar-rutabu wal-inabu minath-thimar. Adapun yang dari buah-buahan itu hanya dua, terbatas hanya dua saja ya, tidak kepada yang lain, yaitu ar-rutab ya, wal-inab ya, kurma dan anggur ya, itu kalau antum punya kebun kurma ya, tapi kayaknya kalau di Indonesia enggak ya, atau antum punya kebun anggur, Allah alam kalau di Indonesia kebun anggur seperti apa ya, tapi intinya kalau ada yang memiliki apa kebun kurma atau kebun anggur ketika panen maka nanti dia wajib mengeluarkan apa zakatnya ya, wal muqtad ya, dan ya, fi halatil ikhtiyar minal hubub ya, yaitu bahan makanan pokok ya, yang berupa biji-bijian seperti apa? Seperti albur, seperti gandum, asy'ir juga gandum, ya dzurrah yaitu jagung ya, wal arus dan beras ya. Itu adalah apa? Harta yang wajib zakati dari apa? Dari bahan pertanian. Ya, dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian ya, nisabnya di sini dikatakan apa? Nisabnya adalah ya, khamsatu ausuqin, ya khamsatu ausuq. Ya, itu satu wasaknya itu kurang lebih 60 sa'. Ya. 60 sa'. Sedangkan satu sa'nya itu apa? Arba'atu amdadin, 4 mud ya, kalau bisa kita keluar zakat itu berapa? Berapa kilo bisa kita keluar zakat? Mas Fitra? Takmir masjid? Hah? 2,5 kilogram ya? Ya. Ada yang katakan 2,7. Nah, itu dikali berapa? Ya, itu dikali 60. Ya. Ntar dikali 60 ya, ntar dikali 5 berapa itu ya, jadi 1 sok itu kalau kita katakan 2,7 kilo atau 2,8 misalnya ya, 2,8 dikali 60 ya, 2,8 dikali 60 ya, berapa? 168. 168 dikali 5 ah, kurang lebih sekitar itu 800 berapa Mas Nugroho? 840 kurang lebih ya kilo ya, itu kalau mau dikonversikan kepada kilo. Jadi kalau panen dan jumlahnya mencapai apa namanya, mencapai istilahnya berat seperti itu maka nanti wajib dikeluarkan zakatnya ya. Dan zakat ini dibedakan, wa zakatu masukya bi ghairi maunatin kal musqabil matar al ushur. Ya. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan, ya, apabila kebunnya tadi itu, ya, itu di apa namanya, diairi itu dengan alami, seperti dengan hujan, ya, maka apa? Maka wajib, maka dikeluarkan berapa? Al-ushru, al-ushru itu 1/10, ya, al-ushru itu 1/10. Berapa persen itu kalau 10% ya? Kelas per 10 10% ya? Ya. Nah, adapun ya, kalau kebunnya tadi atau sawahnya tadi itu membutuh apa namanya? Dalam ininya tuh membutuhkan, dalam pengairannya itu membutuhkan biaya seperti pakai, misalnya pakai apa? Jet pump atau kemudian harus mengaliri air atau dan lain sebagainya, ada butuh biaya untuk pengairannya, maka apa? Nisful ushr, ya, 1/20, ya, 1/20 berarti apa? 5% jadi dikeluarkan zakatnya, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya wa amwalut tijarah, ya, amwalut tijarah, amwalut tijarah di sini adalah apa? Urud tijarah, barang dagangan. Ya, apa itu at-tijar? At-tijar di sini taklibul mal li ghardid rabh. Jadi memutarbalikkan, ya, taklib, ya. Memutarbalikkan harta, ya. Bil bai' wa syira', jual beli li ghardid rabh. Ya, dengan tujuan apa? Mendapatkan keuntungan. Ya. Tapi ada kemudian syarat-syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dia kaunuha urudan. Jadi dia harus berupa apa? Benda, ya, barang dagangan, ya. Maka nanti misalnya orang yang menjual jasa, nah, itu tidak termasuk karena tidak ada urudnya, ya. Misalnya orang jual jasa desain, misalnya orang jual jasa apa namanya, reparasi atau perbaikan motor, ya, itu mereka apa? Tidak ada, ya. Tidak ada, tidak ada zakatnya, karena dia bukan urud. Kemudian apa? Waniyatut tijarah, ya. Waniyatut tijarah yaitu ada niat untuk apa? Untuk diperjualbelikan. Nah, ini penting. Ya, ada niat untuk diperjualbelikan. Ya, ketika orang hanya barang, punya barang gitu ya, punya barang, terus dia enggak ada niat untuk diperjualbelikan, ya, maka dia tidak termasuk apa? Tidak termasuk urud, tidak termasuk dizakati. Karena apa? Siapa tahu dia niatnya untuk digunakan, ya, seperti itu. Ya. Kemudian wakaunun niyati makrunatan bitamalluk. Ini ketika dia membeli barang, kalau istilah orang sekarang apa, kulaan gitu ya. Ketika dia kulaan, ketika dia ngambil barang itu, dia memang, ya, niat ketika ngambil itu apa, makrunatan bitamalluk. Ya. Jadi niat ketika dia ngambil barang, ya, membeli barang itu, ya, dia ini kan dia apa namanya? Ada dia niatkan untuk dijual lagi, untuk dijual. Nah, itu. Kalau misalnya orang dia beli barang terus dia tidak dia niatkan untuk beli, untuk dipakai. Ya. Maka apa? Maka tidak wajib dizakati. Kecuali nanti oh dia sudah dipakai 6 bulan terus sama dia apa? Wah, diniatkan untuk dijual misalnya. Nah, maka ketika itu dia mulai terhitung ininya apa namanya hitungan haulnya, ya, ketika diniatkan. Kemudian waqanu tamaluk bi muawadatin, ya, jadi ke status kepemilikan barang itu dia dapat dengan apa? Muawadah, dengan, ya, akad tukar menukar, ya, seperti jual beli atau ijarah, ya, atau mahar juga. Seperti itu, misalnya seorang perempuan dia ketika menerima mahar dari suaminya diniatkan maharnya untuk, ya, diperjualbelikan misalnya maharnya. Seperti dia dapat mahar toko sembako misalnya, ya kan? Maka di atau toko kelontong misalnya, maka ketika dia dapat mahar itu diniatkan untuk jual beli, maka itu boleh. Ya. Atau itu nanti apa, termasuk terkena zakatnya. Kenapa? Karena tamaluknya bi muawadhah. Adapun ya, kalau dia kepemilikannya itu karena bukan mu'awadhah seperti warisan, ya, dia dapat warisan atau dia mendapatkan hibah, ya, maka itu apa tidak menjadikan hartanya tadi, ya, itu wajib dizakati. Namun ketika barang tadi sudah dia miliki, dia miliki dalam waktu yang lama, harta warisan dari rumah atau apalah misalnya, kemudian dia niatkan, maka ketika dia niatkan itu, ya, statusnya berubah. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya, Allah yang nidda malut tijarah biminakdihi alladhi qawwama bihi athna al-haul nakisan anin nisam. Jadi misalnya orang dia tadi, dia punya barang dagangan kitab misalnya, dia beli kitab, kemudian apa, suatu waktu, ya, barangnya tadi dia kayaknya udah gak mau jualan lagi, barangnya tadi apa, diuangkan semua. Ketika sudah diuangkan ternyata tidak sampai nisab misalnya, maka ketika itu dia tidak diwajib, dia tidak wajib zakat, dan hartanya sudah, kan sudah berubah barang dagangannya menjadi apa, menjadi uang, ya, menjadi uang, ya, seperti itu. Maka ketika itu apa, ya, haulnya sudah enggak terhitung lagi karena sudah barangnya sudah jadikan uang dan tidak mencapai nisab. Ya. Kemudian yang berikutnya, wala yaksidal kunyah, ya. Jadi tadi, ya, barang tadi tidak diniatkan untuk disimpan. Ya. Ketika apa? Athnal haul. Jadi ketika ini barangnya ini di apa? Dia jual belikan, tahu-tahu wah ini kayaknya sepi. Dia enggak niat lagi untuk apa? Dia tidak niat lagi untuk jual beli barang ini. Ya, maka apa, barangnya sudah disimpan aja di gudang, tidak diperniatkan untuk jual beli. Maka ketika itu apa? Ketika itu, ya, terputus haulnya, ya, terputus haulnya. Gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Wa mudhil haul min waqtil milik. Ya, dan sampainya haul, ya, tadi, ya, dari kepemilikan barang itu, ya, sampainya haul. Ma, barang yang diniatkan dengan niat tijarah tadi, ya. Maka apa? Sampai satu tahun. Adapun nisab, ya, pun nisab itu tidak disyaratkan di awal, tapi di akhir haul. Misalnya orang beli barang, ya, beli barang atau apa, belanja toko barang harian lah. Ketika dia belanja itu misalnya nisabnya pakai apa? Nisab emas, ya, nisabnya pakai nisab emas. Ya, dia belanja nilainya cuma misalnya setara dengan 60 gram emas, ya. Setara dengan 60 gram emas. Kalau 60 gram berapa? Taruhlah misalnya emas hari ini 1 juta misalnya 1 gramnya, 60 gram emas berarti apa? Nilainya 60 juta. Kan belum nyampe nisab. Ternyata setelah dia jual beli selama 1 tahun barang tadi, ya, ada untung beli dan lain sebagainya, ternyata nilai barangnya, ya, tentunya nilai barang itu nilai barang, ya, yang dihitung, ya, nilai barang yang tersedia, kemudian hutang, ya, yang dibayarkan, ya, dalam tahun itu, kemudian uang yang ada, dalam artian uang istilahnya uang kota atau uang laci lah istilahnya, itu yang kemudian apa, dihitung, ya. Karena ternyata di total semuanya sampai 90 juta. Ya, kalau tadi kita emasnya 60 juta misalnya, apa 6, kalau emasnya 85 juta itu nisab, ya, maka 90 juta. Nah, berarti ketika di akhir haul nyampe 90 juta, maka apa? Maka nanti wajib dikeluarkan. Meskipun ketika dia mulai berdagang pertama kali enggak sampai. Ya, maka ini wajib dikeluarkan. Maka yang ibroh yang dipakai adalah itu akhirul haul. Ya, mal hartanya nyampe nisab atau tidak. Ya, ini adalah terkait dengan apa? Dengan harta, ya, urudu tijarah. Kemudian yang berikutnya, ya. Oh ya, dikeluarkan berapa? Ya, 2,5%. Ya. Ya. 1/4 dari rubu' usyur, ya, 1/4 dari 1/10. Yaitu 2,5%. Kemudian yang berikutnya, Pak, warrikaz, ya. Rikaz ini adalah, ya. Ini adalah apa? Rikaz. Ya, barang dia dafinul jahiliyah. Jadi rikas itu maksudnya dafinul jahiliyah. Maksudnya dafinul jahiliyah itu apa? Harta-harta timbunan, ya, yang mana harta timbunan tadi, ya, mereka apa itu ada sebelum jahiliyah. Ada pada masa jahiliyah. Maknanya ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusnya. Ya. Ini penting. Jadi tidak hanya sekedar harta karun. Kadang orang menerjemahkan ar-rikas itulah harta karun. Ya, tapi di sini apa? Ya, para ulama mengatakan dafinul jahiliyah. Ya, kenapa? Ya, kenapa dikatakan dafinul jahiliyah? Ini penting. Karena nanti ketika misalnya dia harta setelah masa Nabi, imma dia ada dua kemungkinan, harta orang muslim atau harta orang kafir. Kalau harta orang muslim atau ini dia bisa kemungkinan luqathah nanti hukumnya, masuk dalam hukum luqathah. Atau kemudian di harta orang kafir, ya, maka dia bisa nanti masuk fai misalnya. Nah, jadi maka dia penting syarat mengatakan ini dafinul jahiliyah. Jadi fase di mana apa? Harta yang tertimbun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya sekarang kita nemu harta karun misalnya zaman Majapahit misalnya. Nah, ini zaman Majapahit itu setelah atau sebelum diutusnya Rasul? Kalau ternyata setelah diutusnya Rasul, maka itu bukan apa? Itu bukan rikaz. Ya, ini penting. Ya. Kemudian diantara syarat-syarat lainnya apa? Bahwa harta yang wajib dizakati dari dafinul jahiliyah ini rikaz ini adalah apa? Adalah emas atau perak. Kalau yang lain enggak, tembaga atau apa enggak, yang wajib di ketika dia berupa emas dan perak. Kemudian dia menyampai nisab emas, ya. Ya. Kemudian jadi dia berada di fi mawat. Jadi mawat itu adalah tanah yang tidak terkelola dengan baik. Ya. Itu nanti dalam fikih tadi istilah ihya'ul mawat, jadi menghidupkan lahan yang tak terkelola dan tak terkelola dan tidak dimiliki oleh orang lain misalnya, ya. Nah, itu adalah apa? Itu syarat di antara syaratnya. Ya. Kemudian zakatnya berapa? Zakatnya adalah apa? 1/5. Ya. Halan wajib ketika dapat dikeluarkan 1/5-nya. Maka enggak perlu ada syarat haul sebagaimana syarat emas tadi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir di sini al-ma'din. Al-ma'din di sini adalah ma yustakhraju min makanin khalaqahu Allah taala fihi. Jadi ini kayak harta barang tambang. Ya, harta barang tambang kayak Freeport misalnya. Ya, Freeport emas. Ya, maka itu ya. Syaratnya hanya dua. Di sini ayakuna dzahaban aw fiddatan, dia emas atau perak. Jadi kalau tambang lain, tambang nikel, tambang litium sekarang kata yang buat jadi apa bahan baku apa sih namanya itu bahan baku apa baterai listrik apa ya baterai ini ya buat mobil listrik dan lain sebagainya gitu ya, atau kemudian tembaga lah apalah itu enggak wajib. Yang wajib ketika barang tambang itu berupa apa, berupa emas dan perak. Freeport misalnya tadi ya. Kalau perak saya enggak tahu apakah di Freeport itu juga ada perak, Allah alam. Ya, tambang perak itu di mana? Kemudian yang berikutnya Pak, ya, dia mencapai nisab, ya. Ya, dia mencapai nisab dan zakatnya adalah apa? Rubu'ul usyur, yaitu 2,5%. Ya, nisabnya sama dengan nisab emas dan sama seperti harta atau dafinul jahiliyah atau rikaz, bahwa apa? Dia tidak disyaratkan haul. Ikhwati arsyalin sadakumullah rahimanallahu iyakum. Ini tadi terkait harta-harta yang wajib dizakati, itu ada an'am, hewan ternak, sapi, unta dan kambing dengan ketentuan nisabnya sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian adalah yang berikutnya adalah al-mu'asyarat, yaitu buah-buahan dalam artian di sini adalah korma dan anggur, ya. Kemudian bahan makanan pokok, ya, yang berupa jagung, berupa biji-bijian jagung, ya. gandum dan lain-lain, ya, beras, ya, itu apa? Itu wajib dizakati, dan zakatnya tadi dengan ketentuan kalau dia dalam pengairannya itu tidak membutuhkan apa-apa, dalam artian sawah tak ada hujan, ya, berdasarkan hujan saja, maka apa yang dikeluarkan adalah al-usyur, itu ya 10%. Tapi kalau dia membutuhkan dalam pengairannya, membutuhkan biaya, maka apa, maka zakatnya adalah 5%. Ya. Kemudian emas dan perak, ya, dengan ketentuan tadi, ya, kalau emas 20 dinar setara 85 gram emas, kalau perak itu 200 dirham. Ya. Zakatnya 2,5% dengan catatan apa, sampai nisab dan kepemilikan haul. Ya. Dan tadi ya, kalau dia harta kelebihan perhiasan, maka dia tidak wajib dizakati, dengan catatan perhiasan yang mubah, dengan catatan lagi bahwa apa, bahwa tidak dimaksudkan untuk disimpan, ya. Kemudian ya, kepemilikannya atau penggunaannya adalah apa, normal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah harta barang dagangan, ya, yang wajib dizakati, yang perlu adalah nisabnya. Di sini adalah nisab sama dengan nisab emas. Kemudian apa? Kemudian haulnya adalah apa? Dilihat dari di akhir haul. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dan dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang berikutnya harikas, yaitu dafinul jahiliyah. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ma'din, yaitu barang tambang. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.